berbeda apa yang ku rasakan. Tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami. Segan merasa telah menyakiti. Kita terlalu parasa. Setiap ketemu cerminan hatimu jadikan berarti, Jangan sia-siakan waktumu untuk membenci. Satu jadikan tujuan kita. Hilangkan segala perdebatan yang sia-sia. Berlari ke arah yang sama bukan masalah. Semua punya ruang. Lukis yang kau mau. Kalau ceritamu milikku. Beri kesempatan kita terlalu parasan.